Mitra Bisnis, dalam sidaknya KPK menangkap 18 orang pemeras TKI di Bandara Soekarno-Hatta yang ada indikasi juga melibatkan petugas bandara. Penanganan dan administrasi perjalanan para TKI ini melibatkan berbagai instansi, termasuk imigrasi, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, juga Kementerian Tenaga Kerja. Untuk membahas masalah ini, kami telah terhubung dengan peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Mas Tama, menurut Anda siapa yang paling bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatan pemerasan TKI ini? Ya, sebenarnya kalau itu kan dilihat ya, kalau dalam struktur hukum pidana, siapa yang menjadi intelektual dadar, pelaku utamanya siapa? Tentu dia yang harus bertanggung jawab. Nah, kalau bicara soal pertanggung jawaban, tentu kita juga harus lihat soal hierarki. Siapa sebetulnya orang yang paling bertanggung jawab dalam pemulangan TKI? Siapa yang menjamin bahwa mereka ketika sampai di Indonesia itu sampai dengan selamat? Kalau ada sesuatu hal yang berhubungan dengan jaminan dan pelayanan publik ya, public services, itu mereka terjamin. Nah, itulah kemudian yang harus bertanggung jawab. Nah, terhubungan dengan 18 orang yang ditangkap, tentu ini kita harus lihat bahwa korupsi yang terjadi ini tidak hanya menjadi beban lembaga tersebut. Tentu orang-orang yang punya kaitan harus bertanggung jawab. Ada dari Angkasa Pura, kemudian juga dari pihak-pihak pemerintah yang lain ya, ini harus bertanggung jawab semua. Nah tentu dalam segi penindakan kita mengharapkan orang-orang yang seperti ini harus segera diproses. Karena ini kan sebetulnya bukan perkara yang baru ya. Keluhan dari TKI, bahkan ICW sendiri itu beberapa kali pernah menerima aduan dari masyarakat. Entah yang bentuknya bicara soal pemerasan dalam pelayanan publiknya, entah bicara soal jaminan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi memang ini sudah menjadi masalah sejak lama. Dan kita sangat memberikan apresiasi buat Komisi Pemberantasan Korupsi karena sudah masuk ke ranah penindakan dalam perkara yang berhubungan dengan TKI. Sebenarnya perlindungan terhadap TKI sendiri sudah masuk kategori layak atau belum, Mas? Ya, sebetulnya kan banyak keluhan ya. Bahkan ICW sendiri sebetulnya juga secara lembaga berusaha untuk masuk ya dalam pelayanan publik di TKI, terutama korupsinya. Kenapa? Karena itu tadi, dari awal saya sudah katakan, ada beberapa laporan-laporan yang masuk. Dan laporan ini kan tentu cara kemanusiaan ya. TKI ini kan sebetulnya penghasil devisa. Orang yang kemudian bekerja susah payah di luar negeri, tetapi justru malah diperlakukan tidak layak oleh yang dalam hal ini adalah pemerintah. Maka dari itu kita sebetulnya pengen melihat seberapa mengerikan sih pelayanan publik terhadap TKI, kok sampai segini banyaknya laporan yang masuk. Nah, jadi kalau kita lihat dari simptomnya ya memang kondisinya tidak menguntungkan untuk TKI ya. Karena mereka tidak ada jaminan yang, ya buktinya sederhana sekali, ketika banyak keluhan, itu menjadi indikator bahwa ada masalah dalam pelayanan publik terhadap TKI. Lalu di mana peran BNP2 TKI? Nah ini juga kita selalu lihat bahwa BNP2 TKI ini menjadi pihak yang kadang-kadang juga dilaporkan oleh TKI sendiri, termasuk dilaporkan ke ICW ya, karena bisa soal ada pungutan liar lah, ada dugaan pemerasan lah, ada kemudian yang misalnya jaminan kesehatannya tidak bisa diambil misalnya dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diselesaikan. Dalam pandangan saya KPK tidak hanya bicara soal tindakan ke depannya, jadi orang-orang yang kemudian ditangkap ya itu sudah pasti akan diproses secara hukum. Tapi KPK juga harus masuk ke ranah penindakan. Ini sebetulnya polanya juga persis seperti pungutan-pungutan yang terakhir KPK kerjasama dengan Wakil Gubernur DKI ya, yang soal kir mobil. Nah ini kan sebetulnya KPK juga bisa menerapkan pola yang sama. Jadi selain KPK menangkap 18 orang dan memproses secara hukum, tapi KPK juga setelah itu membenahi dalam ranah pelayanan publiknya. Misalnya kalau ada sistem yang dianggap tidak bekerja, fungsi pengawasan yang tidak berjalan, maka KPK harus juga membenahi sistem tersebut, termasuk memberikan sejumlah rekomendasi-rekomendasi yang penting untuk BNP2 TKI. Jadi jangan sampai kemudian BNP2 TKI sudah ada kejadian seperti ini, terus kemudian berulang lagi. Nah ini yang kemudian tidak kita harapkan. Kalau dari sisi pemerintah, menurut Mas Tama, pemerintah harus bagaimana? Ya sebetulnya kan ini sama ya seperti konsep pelayanan publik. Ini sebenarnya jadi peluang ya. Satu sisi di ranah penindakannya sudah bekerja, maka ranah reformasi birokrasinya, pencegahannya harus berjalan. Nah di era pemerintahan yang baru ke depan, ini menjadi catatan penting sebetulnya. Jadi pemerintah terpilih, dia harus memberikan kriteria-kriteria siapa yang layak memimpin BNP2 TKI. Karena dari sanalah kemudian itu dimulai. Sehingga program-program yang kemudian di-endorse oleh presiden terpilih, itu kemudian bisa selaras dengan gerakan pemberantasan korupsi. Jadi memang harus orang-orangnya dulu yang kemudian dimenahi. Setelah itu, baru kita bicara soal sistem yang ada di bawahnya. Nah, ini yang kemudian juga harus jadi perhatian. Misalnya, dalam pandangan saya, yang namanya pelayanan publik itu harus sebisa mungkin dibuat semakin singkat, semakin cepat, dengan pelayanan yang semakin bagus. Artinya, rantai pelayanan yang begitu panjang, birokrasi yang berbelit-belit, ini harus dibuat sederhana. Karena apa? Karena ketika itu dibuat sederhana, mudah bagi siapapun untuk mengerjakannya. Nah, yang ketiga, itu harus juga kita lihat soal fungsi atau pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan. Ini kemudian kan tidak begitu transparan ya. Hampir di setiap pelayanan publik, ini masih kita anggap belum transparan, termasuk soal pelayanan TKI. Nah, jadi fungsi-fungsi terus berjalan. Demikian peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Saya Mary Agustin.